Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini, kita masih menambahkan beberapa poin yang sangat penting berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa membatalkan amal, yaitu membatalkan pahalanya. Di antaranya adalah memelihara anjing yang bukan anjing pemburu atau anjing penjaga atau yang dinamakan anjing untuk menjaga kebun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktana'a kalban au man amsaka kalban yankusu min amalihi kulla yaumin kiraton." Fi riwayatin illa kalbil harsin au kalbil masyiyah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memelihara anjing itu di rumahnya, maka akan berkurang dalam setiap harinya dari amalnya adalah satu kirat. Jadi siapa yang memelihara anjing di rumah, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk menjaga, dan bukan anjing untuk menjaga kebun, maka akan berkurang dari amalnya setiap hari satu kirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kirat, mislu Jabali Uhud, di mana satu kirat itu seperti gunung Uhud. Dengan itu kita tidak boleh menyepelekan hukum ini berkaitan dengan memelihara anjing. Karena tentunya bagi seorang mukmin, daripada memelihara anjing yang terkadang mungkin harganya mahal, kemudian untuk pakannya juga mahal, maka lebih baik memelihara anak yatim. Karena Nabi SAW mengatakan, ana waqafatul yatim yaumal qiyamati hakada wa asyara bil wusta wa sababatihi. Nabi SAW mengatakan, aku dengan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Dia beri syarat dengan jari tengahnya dengan telunjuknya. Jadi daripada kita memelihara anjing yang mungkin harganya mahal, kemudian memerlukan ya makanan yang juga mahal, bahkan terkadang melebihi kebutuhan manusia, ya, tapi sia-sia. Lebih baik kita mengurus anak yatim atau mengurus orang fakir miskin. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini untuk wanita, itu bersikap durhaka kepada suami, berpaling dari taat kepada suami, dan termasuk di dalamnya budak yang minggat dari majikannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma 'abdun 'abikun min mawali hatta yarji' ilaihim wa imra'atun asat zawjaha hatta tarji'a. Kata Nabi sallam, ada dua orang yang salatnya tidak diberi pahala. Jadi ada dua kelompok orang yang dia menunaikan sholat tapi tidak dapat pahala. Siapa mereka? Budak yang minggat, yang lari dari tuannya. Maka selama dia itu lari, sholatnya tidak diterima, sehingga dia kembali ke majikannya. Dan wanita yang maksiat kepada suaminya, maka tidak akan diterima sholatnya selama dia maksiat kepada suaminya, sehingga dia mentaati suaminya. Tentunya di sini ketika suami tidak memerintahkan kepada maksiat. Karena perintah kepada istri dari suami ada dua, ada perintah Allah, maka wajib dia mentaatinya. Yang kedua, perintah suami yang bukan secara mas, artinya adalah perintah-perintah Allah seperti perintah sholat, puasa. Tapi perintah suami yang bukan maksiat kepada Allah, maka dia pun wajib taat kepada suami. Dan bagi para wanita, taat kepada suami salah satu pintu surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabin syi'ti. Wanita yang mana saja yang dia menjaga salat lima waktu dan puasa Ramadan dan mentaati suaminya dan menjaga farajnya, maka dikatakan baginya silahkan masuk ke surga dari pintu yang mana saja dia inginkan. Dan pintu surga ada 8. Di antara amalan atau perbuatan yang menyebabkan amalan tertolak adalah minum khamr. Jadi menampakkan minum khamr. Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salata arba'ina sabahan." Siapa yang meminum khamr, maka tidak akan diterima darinya salat 40 sabah atau 40 hari. Jadi ini bahaya minum khamr. Jadi orang yang membiasakan dan menampakkan minum khamr di depan orang lain, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Kemudian diantara amalan yang sangat berbahaya membatalkan amal kita adalah membunuh orang mukmin dan merasa senang dengan membunuhnya. Dimana Nabi SAW bersabda, "Man qatala mukminan fattabata biqatlihi lam tuqbal aw lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adla." Siapa yang membunuh orang mukmin, fattabata biqatlihi, jadi merasa senang, merasa gembira, merasa puas ketika membunuh saudara mukmin, maka tidak akan diterima amalan wajibnya, tidak akan diterima amalan sunnahnya. Dan tentunya membunuh salah satu sebab orang akan ke neraka. Walaupun dalam keyakinan ahli sunnah, apabila dia mukmin muwahhid, ya, dia tidak akan kekal di neraka, tetapi terancam dengan api neraka. Ya, sebagaimana jelaskan dalam surah An-Nisa. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka terancam dengan neraka. Kemudian di antara yang bisa membahayakan amalan seorang mukmin dan membatalkan pahala seorang mukmin dari amalan-amalan kebaikan, yaitu orang yang menghardik, menghajar orang mukmin dengan tanpa alasan syar'i. Karena menghajar, ada menghajar itu meninggalkan, seperti tidak menyalami, tidak menjawab salamnya, tidak senyum dengannya. Ya memang terkadang dibolehkan seperti orang yang melakukan pelanggaran, melakukan maksiat atau melakukan bid'ah. Dalam waktu-waktu tertentu dibolehkan apabila ada maslahat. Tetapi menghajar orang mukmin dengan tanpa alasan syar'i itu membahayakan amal kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a ila rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna. Nabi sallallahu mengatakan dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni setiap dosa seorang hamba yang tidak musyrik kepada Allah, kecuali orang yang punya pertengkaran dengan saudaranya. Jadi kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya, sehingga keduanya apa? Berdamai. Jadi sehingga keduanya berdamai. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan diantara yang sangat penting untuk dijelaskan adalah su'ul khuluq ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara poin yang sangat penting yang bisa membatalkan amal seseorang adalah bersikap buruk ataupun berburuk akhlak bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dijelaskan dalam surah apa? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata 'amalukum wa antum la tash'urun. Dan diantara yang sangat penting di sini bukan sekedar mengangkat suara, tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini menentang sunnahnya, menentang sabdanya, menentang tuntutannya, apa tuntunannya, menentang sunnahnya. Birra'i wabil akli wabil adati wabi ara'i rijal. Di antara yang bisa membatalkan amalan-amalan kita adalah orang yang menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan taklid kepada seseorang, dengan dia mengikuti adat istiadat, atau dengan perasaannya. Maka orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya itu berbahaya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Maka saya akan mengakhiri dari poin-poin ini. Kita melihat bahwa ukubah, bahwa hukuman dipercepat bagi siapa yang menentang sunnah. Sebagai misal, salah satu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil inai hatta yaghsilahuma thalatha marratin fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila bangun salah seorang di antara kamu, maka janganlah langsung memasukkan telapak tangannya ke bezana sehingga dia mencucinya 3 kali karena dia tidak tahu di mana tidur tangannya." Faqama rajul, lalu ada orang berkata, saya tahu di mana tidur tangan saya, sehingga saya tidak perlu mencuci tangan saya. Maka orang itu tidur, fawajada yadahu qad dakhala fi duburihi. Maka dia tidur, lalu bangun, maka didapatkan tangannya masuk ke duburnya. Karena dia menentang sunnah, ya, maka Allah menurunkan ukubahnya langsung. Ukubah artinya hukuman. Contoh yang kedua, Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat, idka akala rajulu bishimalihi, tiba-tiba ada orang makan dengan tangan kirinya. Faqala Nabi SAW kul biyaminik, maka Nabi SAW mengatakan, wahai pulan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu orang itu mengatakan, la astati, aku tidak mampu. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Maka tangannya itu kaku dan tidak bisa mengantarkan makan dan minuman ke mulutnya. Dikarenakan dia menentang sunnah. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu mendengar adzan, fala yakhruj anna minal masjid illa li hajati wa huwa yarji ba'da dhalik. Dikatakan dalam hadis, apabila seseorang mendengar azan dan dia berada di masjid, maka dia jangan keluar dari masjid. Sehingga artinya kecuali kalau dia punya butuh untuk qada hajat dan dia ingin pulang lagi ke masjid. Maka ada seseorang dibacakan hadis oleh seorang sahabat, lalu orang itu berkata, demi Allah saya ingin keluar dari masjid ini. Jadi sengaja membantah hadis ini. Faraqiba rahilatahu, lalu orang itu naik kendaraannya, fasaqata an rahilatihi. Maka dia jatuh dari kendaraannya. Dia lari membawa kendaraannya, yaitu untanya. Maka dia terjatuh dari kendaraannya. Lalu patahlah pahanya. Diikob oleh Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang menentang sunnah. Yang menentang sabda Nabi SAW dengan akal. Oh ini tidak relevan dengan kondisi. Oh ini adalah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Ini tidak sesuai dengan penemuan ilmiah. Bagaimana? Ini tidak masuk akal. Maka orang-orang yang menimbang agama dengan akal. Itu termasuk menentang Rasul Sallallahu alaihi wasallam, dan itu berbahaya amalnya. Karena dalam surah Muhammad itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan sore hari ini tentang perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal kita. Jadi saya jelaskan tadi bahwa ibadah seseorang tidak akan diterima di sisi Allah, imma disebabkan dia menyelisihi syariat dengan meninggalkan rukun atau tidak mengumpulkan syaratnya, atau dia melakukan amal dengan mengumpulkan rukun dan syaratnya, dan dia mencontoh dari sisi cara kaifiahnya, tapi setelah itu dia tidak dapat pahala karena dia tidak menghindari pembatalnya. Maka tadi disebutkan sekian poin pembatal-pembatal ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal kita, membatalkan pahala dari amal kita. Kita akan buka beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari amalan-amalan penghancur kebaikan? Ya, belajar kita mengetahui pembatalnya tersebut ya. Sudah barang tentu ketika orang itu mengetahui pembatalnya, maka kewajiban dia adalah menghindarinya. Kewajiban dia adalah menghindarinya. Bagaimana syarat seorang murtad dibunuh? Ya. Ya, kalau syaratnya idza tabayyana kufruhu, apabila telah jelas kekupurannya dan apabila telah jelas kemurtadannya, dan yang menghukuminya adalah alim minal ulama. Adapun yang membunuhnya adalah qadi, yaitu amirul mukminin atau yang dinamakan qadi. Tidak dilakukan oleh sendiri, ya, tidak dilakukan oleh sendiri. Dan itu tentunya ketika hakimnya adalah hakim muslim dan hakim yang menjalankan syariat apa? Islam. Adapun ketika tidak berjalan hukum Islam, maka kewajiban kita, ya, adalah untuk memberikan dakwah, menjelaskan dan seterusnya. Man taraka shalatal asri faqad habita amaluhu. Apakah batalnya amal di sini adalah keseluruhan atau hanya hari itu saja? Hari yang dia meninggalkan sholat asar. Ya. Memang tidak sharih, tidak jelas, artinya tidak secara tegas hadis itu. Tetapi ya, zahirnya menunjukkan membatalkan seluruh amal, bukan hanya hari itu saja. Jadi bukan hanya hari itu saja. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana cara menolak ajakan ibadah tanpa syariat? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara satu dengan yang lainnya mungkin kalau hanya cara apa? Berbeda-beda. Tetapi pada intinya setiap mukmin dituntut untuk meninggalkan setiap amal yang tidak ada tuntunannya. Setiap mukmin dituntut untuk meninggalkan amal yang maksiat. Setiap mukmin dituntut untuk meninggalkan setiap perbuatan yang dilarang dalam agama ini. Dan alhamdulillah, hatta kita di Indonesia, negara yang diberikan kebebasan bagi setiap mukmin untuk melakukan apa yang dia yakini. Maka oleh sebab itu, saya kira bagi antum apa dengan mudah insyaallah untuk tidak melakukan apa yang menurut kita itu tidak ada dalilnya, apa yang menurut kita itu tidak disyariatkan setiap mukmin. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan kita berada di negara ini. Adapun sisi yang lainnya adalah bukan dari sisi kita menolak, tetapi yang dituntut bagi kita adalah hikmah ketika kita bermuamalah dengan orang. Bersikap hikmah ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda pandangan dengan kita. Inilah yang wajib bagi setiap mukmin. Karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh-contoh yang konkret kepada kita semua dari perjalanan beliau berdakwah mengajarkan agama yang mulia ini, di mana Nabi SAW mengajarkan kelembutan dalam setiap hal dan mengajarkan kelembutan dan setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Lembut bersama keluarga, lembut sama pekerja, lembut sama tetangga, sampai lembut kepada seekor binatang. Dan Nabi SAW bersikap lembut kepada orang yang salah, kepada orang-orang yang jahil. Seperti ketika ada Arab Baduy, dia kencing di masjid, maka para sahabat menghardiknya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Da'hu hatta yakdi baulahu." Biarkan dulu dia sehingga selesai kencingnya. Dan apabila selesai kencingnya, maka tuangkan oleh kalian satu ember air ke tempat kencingnya. Lalu Nabi SAW berkata kepada dua belah pihak. Yang pertama kepada para sahabat, "Innama bu'istu muyassirin la mu'assirin." Sesungguhnya kalian wahai para sahabat diutus dengan membawa kemudahan, tidak membawa kesulitan. Sesungguhnya kalian diutus bukan untuk membuat orang lain lari. Lalu beliau berkata kepada orang yang kencing ini dengan kata-kata yang lembut, yang menarik hati. Beliau berkata, "Ya pulan, inna hadzal masjidah la taslu fihi qadaratun wala najasat, wa inna ma fihi dzikrullah wassalatu wa ta'lim." Faqala hadar rajul, "Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada." Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai pulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis, tapi masjid untuk zikir, untuk salat, untuk ta'lim." Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad yang lembut ini. Dan jangan yang tadi galak-galak itu. Wala tarham ma'ana ahada." Nih, bersikap rahmat. Dan antum tahu ya, dalam dunia binatang, bagaimana harimau, singa yang garang itu bisa tunduk kepada sang pawang? Karena dimuamalah dengan lembut. Jadi kalau yang garang saja bisa apa? Bisa jina. Apalagi? Apalagi? Manusia. Walaupun ya dalam hadis juga ada gitu. Rakusnya manusia kepada dunia melebihi rakusnya serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah apa? Kambing-kambing. Tapi roh nalai. Nah, kita lihat. Siapa yang tidak tahu dengan Firaun la'natullah. Tapi Nabi Musa alaihi salam diperintahkan, "Faqula lahu qaulan layyinan." Maka berkatalah kepadanya dengan qaul yang layyin. Ini dengan muamalah dengan orang kafir. Wa min ba'laulana nata'ammal ma'al mu'minin. Terlebih kita bermuamalah dengan orang-orang mukmin. Dengan orang-orang yang awam di antara kita, maka wajib kita untuk apa? Bersikap lemah lembut dalam muamalah dengan orang-orang yang tidak mengetahui terhadap agama ini, ataupun mungkin mereka keliru dalam memahami sebagian perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini. Wah, ini panjang banget. Saya tidak begitu. Ini tentang penggunaan WA ya, WhatsApp. Ya. Yang jelas, ya. Apa yang dinamakan dengan penemuan manusia berupa teknologi, ini digambarkan oleh para ulama, saifun ausilahun duhadzain, yaitu senjata yang memiliki dua ketajaman. Ya. Bisa jadi baik, bisa tidak jadi baik. kalau dalam WA bercampur perempuan dengan laki-laki gitu ya, memang bahaya gitu. Karena tentunya tidak lepas dari fitnah berkaitan dengan zina. Zina dari sisi mengungkapkan kata-kata, zina dari sisi kita menulis bahasa dan sebagainya. Dan tentunya HP dan sebagainya ini fitnah. Memang betul kata orang, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Bayangkan suami istri WA-an di rumah, bapak dengan anaknya saling nasihati di rumah karena beda kamarnya, WA-an. Ini bahaya. Jadi tidak pernah duduk. Kenapa? Cukup dengan WA, bapaknya WA ini. Bahkan mungkin antum juga cukup Pak Ustadz WA. Jadi ini fitnahnya. Fitnah. Ya kita harus bisa menjaga ya. Dan seyogianya ya, kita tidak apa campur laki-laki dengan perempuan, Allah alamnya. Hatta dengan ustaz itu. Ustaz saja bisa terpleset ya, kalau yang bertanya perempuan. Terkadang kan girohnya lain, kalau perempuan yang nanya, wah cepat menjawab. Tapi kalau laki-laki yang nanya, hare-hare saja kata orang Sunda. Ini fitnah. Ini fitnah. Bahkan sering juga ya kalau ada orang nanya, Ustaz, mohon maaf mau mengganggu. Kata saya jangan mengganggu, Ustaz diganggu. Kalau mau bertanya boleh, tapi mengganggu jangan. Yang terakhir mungkin ada di sini pertanyaan, tapi perbuatan orang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kehidupan para sahabat dalam bertanya. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dengan ilmu seperti mereka dengan makan. Seperti mereka butuh kepada minum. Tapi butuhnya kepada ilmu melebihi butuh mereka kepada makan dan minum. Mereka bertanya tentang sesuatu yang akan diamalkan hari itu, seperti mereka ketika lapar cari makan, cari minum. Dan itu kehidupan para sahabat. Kalau kita bertanya sesuatu yang mungkin kadang-kadang pingin dihalalkan sesuatu, sehingga berikan alasan, Ustaz gimana kalau begini? Jawabnya ini, gimana Ustaz kalau begini? Ya artinya pingin dihalalkan. Seperti seseorang tanya jual beli, dikatakan ini haram, gimana Ustaz kalau dalam kondisi seperti ini, boleh enggak? Dan sebagainya. Ya. Kemudian kita bertanya juga amalan orang lain. Seperti orang tanya, apa hukumnya tentang ini gitu ya. Bertanya tentang aksi dan sebagainya, padahal antum ada di sini. Kenapa antum tanya? Mestinya tanya sesuatu yang kita akan amalkan. Dan saya akan berikan contoh, walaupun tadi di khutbah Jumat saya sudah berikan contoh. Mungkin yang hadir di khutbah Jumat tadi sudah dapat. Ya. Para sahabat itu indah sekali hidup mereka itu. Dan mereka itu nyaman hidupnya. Sebab mereka itu melakukan apa saja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ekonomi dan sebagainya. Kita kan sekarang orang punya utang semuanya hari ini gitu. Punya motor, utang gitu. Punya mobil, utang. Rumah, utang gitu kan. Kenapa? Prinsip hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita hari ini gitu. Ya. Udah macet juga masih kita beli mobil kan itu. Ini contoh gitu, harta dunia. Nah kita lihat dalam kehidupan para sahabat. Harta dari wanita-wanita. Saya berikan contoh dulu para wanita. Ada seorang wanita mendapatkan satu muskilah, satu kesulitan. Apa? Dia keluar darah terus. Namanya Fatimah binti Abi Hubaysh. Qalat Aisyatu, ja'at Fatimatu binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ini mra'atun ustahadu fala athuru, apa ada isolata? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna madzalika irkun. Walakin da'i salata qadra kunti tahidina fiha. Fa idza adbarat faghsili anki dami wa salli. Fatimah binti Abi Hubaysh beliau terkena penyakit istihadhah, keluar darah terus. Dia bingung apa mesti sholat atau tidak boleh sholat. Maka beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, aku wanita yang banyak keluar haid, banyak keluar darah, apakah aku harus meninggalkan sholat selamanya? Maka Nabi Sallam mengatakan, tidak, itu penyakit. Tapi tinggalkan sholat di hari-hari yang kamu biasa haid. Kalau udah pergi hari-harimu, maka mandilah dan sholatlah. Kan enak ya, mereka itu muskil, tanya, selesai. Hidup mereka itu nyaman. Muncul lagi seorang wanita, karena mungkin ada syubhat, datang ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ma balun nisa'i taqdi shalat taqdi sawma wa lam taqdi shalat. Kata dia, wahai Aisyah, kenapa katanya wanita itu mengqada puasa tapi tidak mengqada salat? Faqalat Aisyah, tu anti haruriyah, apakah engkau seorang khawarij? La, innama as'aluk, tidak, aku cuma bertanya. Faqala tanya satu radhiyallahu ta'ala anha, kunna nu'maru biqada'i saumi walam nu'mar biqada'i salati. Maka Aisyah berkata, kami diperintah mengqada puasa dan tidak diperintah mengqada salat. Islam itu bukan dengan akal. Selesai, nyaman. Datang wanita yang ketiga bertanya, namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, halal alal mar'ati min guslin idhya ihtalamat? Qala na'am idra'atil ma. Datang seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita mesti mandi apabila dia mimpi? Kata Nabi SAW, iya, kalau dia melihat air mani. Dia bertanya lagi, apa memang wanita keluar air mani katanya? Maka Nabi SAW mengatakan, bin aina syibhu, dari mana anak-anak persis ibunya kalau wanita tidak mengeluarkan air mani? Selesai, dia paham bahwa tidak selamanya mimpi harus mandi. Kalau melihat air mani, baru mandi. Al-ma'u minal ma'i, kalau keluar air mani, baru mandi. Selesai. Itu kehidupan para sahabat. Mereka juga tidak pernah cemburu tentang dunia, tapi cemburu tentang ilmu. Berbondong-bondong beberapa wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ghalabana alaina rijal, telah mengalahkan kepada kami kaum laki-laki katanya. Bikin bagiku atau bagi kami waktu engkau memberi nasihat kepadaku. Bahwa ada hunna, maka Nabi SAW itu menjanjikan kepada mereka memberi nasihat. Lalu apa nasihatnya? Nabi SAW mengatakan, aku melihat neraka, lalu aku melihat penghuni yang paling banyaknya adalah kalian. Lalu para wanita itu sampai menangis, ada yang wajahnya berubah. Apa katanya dosanya? Maka Nabi SAW mengatakan, yakfur bil asir, mereka adalah kufur kepada suaminya. Artinya kufur kepada nikmat pemberian suaminya. Selesai mereka. Para sahabat juga sama. Ketika ada sahabat, dia terkena junub, lalu tidak ada air, lalu istimbat sendiri. Maka dia berguling-guling seperti seekor keledai atau binatang yang berkaki empat, berguling-guling di tanah. Namanya Amr bin Yasir. Fatamarok tupis so'idi kamatamur budabah. Fa'ata itu Nabi SAW fa'ahbar tu dalik, lalu aku menghabarkan apa yang terjadi. Faqala Nabi SAW, yakfi kahakadha, kata Nabi SAW, cukup bagi kamu begini. Fadaraba biyadihil arba, maka Nabi SAW menepukan dengan tangannya, lalu mengusap telapak tangannya dan mengusap mukanya. Selesai. Ketika orang itu tidak tahu tayamum seperti apa, tanya. Ada sahabat, dia tidak tahu hukum apa, hukum keluar mandi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu rajulan madza'an fastaitu an yas'ala an asala nabiy sallallahu alaihi wasallam famartul miqdada an yas'alahu faqala igsil dzakaraka wa tawadda. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku seorang yang banyak keluar mandi dan aku merasa malu kalau aku tanya langsung kepada Nabi sallam karena beliau adalah menantuku. Apa karena beliau adalah mertuaku, maaf, dan aku adalah menantunya. Maka aku nyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallam. Maka Nabi sallam bersabda, cuci dakarmu dan berwudulah. Berarti keluar air mandi tidak wajib mandi. Ya, tapi wajib wudu, bukan wajib mandi. Selesai. Dan ini kehidupan para sahabat. Coba kalau antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ilmu. Ya. Ya. Sebab saya sering menjelaskan, dan mungkin di sini saya sudah lama ya, tidak ke sini. Apa bedanya kita dengan para sahabatnya? Bayangkan antum punya anak 5. Sekolah di umum. Les apa? Matematika. Lesnya apa? Biologi. Les bahasa Inggris. Les fisika. Pernah enggak di antara antum berapa persen yang anaknya les sifat salat wudu, sifat salat? Pernah enggak antum meles anaknya untuk sifat salat Nabi? Jangan yang orang lain, antum yang duduk sekarang di sini nih. Pernah enggak mendatangkan ustaz untuk mengeles anak kita tentang sifat wudu? Enggak, beda. Dengan kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihi. Bahkan kalau kita menghisab kita hari ini, artinya mengintrospeksi kita hari ini, bisa dibuktikan. Antum yang duduk sama saya hari ini, jangan orang lain yang jauh. Ilmu yang mana yang antum sengaja mencari itu? Saya kira umumnya kita belajar itu kebetulan saja. Coba antum buktikan. Siapa di antara antum yang sengaja pingin tahu sifat wudu? Datang ke ustaz, bawa istri dengan anak, ustaz ajari aku wudu. Pernah enggak? Para sahabat kan berbondong-bondong dari satu tempat, ajarkan kepadaku tentang rukun Islam, bertanya, sampaikan lagi ke kaumnya. Kita kan tidak pernah ya. Pernah enggak sengaja antum datang ke Tasik pingin tahu tentang sifat sholat Nabi? Bawa satu bis atau satu kereta api ke sana. Yang ada saya ke sini. Jadi ini gambaran tentang hidup kita hari ini gitu. Fitnah tentang dunia beda dengan orang dulu ya. Jadi ini gambaran. Maka kita tanyanya apa? Tanya yang kita tidak akan kerjakan. Dan tanya itu yang buahnya fitnah gitu. Kalau dijawab ustaznya dapat fitnah gitu. Padahal hukum juga masih banyak gitu. Untuk kita apa? Pahami. Terakhir ini ada satu lagi, man ataka hinan aw arafan shadaqah. Misalnya, apakah mendatangi dukun di sini sama hukumnya membuka YouTube atau tulisan-tulisan di email kemudian mempercayai membenarkan perkataan dukun atau paranormal? Ya sama saja. Ya. Jadi tidak mesti datang kalau sekarang ia menggunakan telepon umpamanya atau menggunakan video call gitu, itu sama. Karena man ata ya sekarang bukan harus datang kan gitu. Ya, sebagaimana antum datang taklim dengan adanya apa? Dengan adanya keilmuan hari ini, walaupun tentunya untuk taklim berbeda ya. Yang mendengar lewat televisi atau lewat radio pahalanya berbeda ya. Kenapa? Karena di sini ada ibadah majelis itu kalau dalam taklim. Dalam taklim. Tetapi para ulama juga membahas seperti majelis hari ini. Ya sekarang kan kalau nikah mesti satu majelis gitu ya. Kalau jual beli mesti satu majelis. Ya, tapi kan kalau sekarang umpamanya laki-lakinya ada di Saudi, perempuannya ada di sini, walinya ada di sini. Lalu menggunakan apa? video call, karena itu kan udah bisa, itu dianggap satu majelis. Demikian juga hari ini apa? Ketika orang berjual beli lewat apa? Lewat telepon gitu. Lewat telepon maka dianggap apa? Satu majelis. Maka demikian juga sekarang sama. Orang yang bertanya ke dukun lewat telepon dan membenarkan sama. Ya, hukumnya tidak mesti dia mendatangi ke rumahnya gitu. Kalau dia membenarkan seperti apa yang diberitakan oleh dukun itu, maka hukumnya sama seperti orang yang datang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini berkaitan dengan pembatal amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita mampu untuk meninggalkan setiap perbuatan, setiap amalan atau ucapan yang bisa membatalkan amalan-amalan yang kita perbuat. Ya, sebab sudah barang tentu kita tidak beramal, beribadah dan telah mengumpulkan kemampuan yang kita miliki, waktu yang kita miliki, harta yang kita miliki, tetapi tidak diberikan apa? Pahala. Maka sangat tentunya apa? Rugi sekali jika orang tidak menghindari poin-poin yang telah disebutkan tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.